Mitra bisnis, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada remaja Indonesia. Menurut hasil survei yang diterima lembaga ini, 63% remaja di Indonesia usia antara SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ironisnya 21% dari mereka malah sudah melakukan aborsi. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Dr. Boyke Dianugraha. Dr. Boyke, apa komentar Anda? Ya, saya memang prihatin sekali melihat data terakhir yang disampaikan oleh BKKBN ya. Berarti hampir 2 di antara 3 dari remaja kita, SMP dan SMA pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah ya. Apalagi 21%-nya melakukan atau 1 di antara 5-nya melakukan aborsi. Saya sebagai seorang yang sejak zaman dahulu memperjuangkan untuk pendidikan seks masuk ke dalam kurikulum ataupun di dalam ekstrakurikulum, tapi kan tidak pernah berhasil ya. Jadi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, tetapi komentar saya palingan inilah kalau sudah keadaannya seperti ini BKKBN loh, jadi lembaga negara. Saya juga terkejut ya, mereka berani memaparkan hasilnya seperti itu. Biasanya mereka mengatakan bahwa ini hanya satu penelitian saja, tetapi dengan dinyatakannya ini ke publik ya, berarti kita harus sudah waspada bahwa pendidikan seks sudah waktunya untuk diterapkan. Saya sudah menunggu itu dari sejak saya lulus dokter kandungan tahun 90. Bukankah sudah dilakukan berbagai penerangan tentang hal ini, Dok? Ya, sifatnya insidental. Mereka mengundang, kadang-kadang dikumpulin di satu kota, atau saya keliling dari satu pesantren ke pesantren yang lain, atau dari satu sekolah ke sekolah lain. Tetapi yang justru harus menjadi keprihatinan kita adalah dengan meningkatnya remaja yang melakukan hubungan seks, itu kan sudah lampu merah ya, bahwa hubungan seks dengan segala dampak-dampaknya. Tadi hanya terungkap aborsi. Bagaimana dengan penyakit kelamin? Bagaimana dengan HIV/AIDS yang diperkirakan sekarang sudah hampir 500 ribu orang yang tertular, dan bahkan Indonesia akan menggeser posisi Thailand sebagai epicentrum HIV/AIDS di Asia. Bagaimana dengan angka kematian ibu yang mereka-mereka yang melakukan aborsi secara tidak aman? Bagaimana dengan angka kematian bayinya juga? Itu saling berkaitan, dan itu merupakan cermin ya, bahwa di negara kita itu khususnya untuk masalah kesehatan reproduksi itu belum ditangani secara optimal. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab memperbaiki semua ini, Dr. Boyke? Tentunya ini para pendidik ya, para guru semua, guru BP, dokter-dokter puskesmas mungkin juga harus mulai mengintensifkannya, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Pemuda dan Olahraga, BKKBN itu sendiri yang melintas sektoralnya untuk sama-sama kita melihat data ini, jangan dari kacamata yang negatif ya, dalam arti kata kita saling menyalahkan, tetapi justru kita harus mulai melihat bagaimana langkah ke depannya. Mudah-mudahan di 2009 ini ya, meskipun akan diwarnai dengan berbagai macam kampanye, tetapi kampanye kesehatan reproduksi yang sehat itu haruslah merupakan prioritas kita bersama. Dengan HIV/AIDS yang sudah 500 ribu orang, aduh, udah nggak bisa deh kita sekarang berleha-leha menganggap bahwa kita sebagai negara dengan penduduk beragama yang terbesar ya, musliman terbesar, itu nggak bisa juga seperti itu. Lihat, ini adalah kenyataan, ini adalah fakta dari hasil penelitian. Mari kita sama-sama membuat remaja-remaja kita menjadi remaja-remaja yang secara reproduksi sehat, karena mereka akan menggantikan posisi kita, generasi-generasi yang telah tua ini. Demikian Dr. Boyke Dianugraha. Saya Dewi Sintawati.